إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإخوة lanjut lagi dari kajian kita kitab Subulus Salam Syarah Nawaqidul Islam masih di pembatal ke-8 berkaitan tentang al-wala wal-bara. Ini pembahasan yang sangat penting sekali ya. Waqala aidan Syekh bin Bas juga berkata wal muwalatu lahum wa musadaqatuhum wa mahabbatuhum wal unsi bihim wa nahu dhalik fa hadhihi muwalatuhum. Kata Syekh, maka membela mereka, berteman dengan mereka, mencintai mereka, bersikap ramah terhadap mereka, senang terhadap mereka ya, dan semisalnya, ini adalah salah satu bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Fa idza ju'ilu 'alal muslimin wa fawqal muslimin, apabila hal itu ditempatkan ya untuk melawan kaum muslimin, atau dia ditempatkan pertemanan terhadap orang kafir di atas pertemanan kaum muslimin, sara hada min asyaddil muwalati wa min a'dhamil khatar, jadilah ini di antara bentuk loyalitas yang paling berbahaya ya, dan hal-hal yang sangat berbahaya. Amma tawallihim, namun belum sampai ke tawalli tadi ya. Ingat ya, loyalitas kepada orang kafir kapan dikatakan menjadi murtad pelakunya? Apabila seorang ini membantu orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Ya, adapun senang terhadap orang kafir, nah, mencintai mereka, nah ini loyalitas yang belum sampai tawali, tapi ini bahaya sekali. Ya. Dosa besar. Amma tawallihim fa huwa munasaratuhum wa musa'adatuhum 'alal muslimin. Adapun tawalli, ya tawalli kepada orang kafir yaitu menolong, membela mereka, membantu mereka melawan kaum muslimin, fahada yakunu kufran wa riddatan, maka inilah kekufuran dan kemurtadan. Li anna mudhaharatal musyrikin 'alal muslimin wa musa'adatuhum 'alal muslimin wa ayyakuna fi saffihim didil muslimin hada min nawaqidil islam. Karena membantu musyrikin melawan kaum muslimin, menolong kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin, atau berada di barisan saf kaum musyrikin melawan kaum muslimin, maka ini adalah salah satu pembatal keislaman. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bertawalli kepada mereka, membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, kata Allah, fa innahu minhum, maka dia digolongkan seperti mereka, seperti kaum musyrikin. Qala Sa'il, pernahnya berkata kepada Syekh bin Bas, mahabbatuhum ma takunu tawliyan, mencintai mereka apakah itu disebut tawalli ya, apakah mencintai orang-orang kafir ma takunu tawliyan, apakah disebut tawalli. Kata Syekh, al-mahabbatu at-tabi'iyatu minal muwalati ma hiya minat tawalli. Kalau cinta yang itu cinta tabi'iyah, karena naluri ya, karena tabiat. Kenapa? Karena si kafir tadi adalah ibu kita, bapak kita, yaitu abang kita, maka itu termasuk loyalitas, namun tidak termasuk tawalli ya, tidak termasuk tawalli. Tidak boleh mencintai orang kafir walaupun dia kerabat kita sekalipun. Hatta dia istri kita, kalau dia dimiyah, kita biyah dari kalangan Nasrani, Yahudi, yang boleh dinikahi. Gak boleh. Nah, mencintai mereka hanya mencintai syahwat, kata Syekh. Sebatas syahwat. Gak boleh mencintai personnya sekarang. Paham sini ya? Ya. Ini yang dijelaskan. Amma mahabbatu dinihim fa kufrun. Adapun mencintai agama mereka, maka itu jelas kekufuran. Lakinnal mahabbata tabi'iyata li'annahu abun au kharibun au nahu dhalik la tajuz. Namun cinta karena tabiat, karena si kafir tadi bapak kita atau kerabat atau yang semisalnya, maka itu tidak diperkenankan. Li'annaha wasilatun ila ma huwa akbaru, karena itu adalah sarana menuju dosa yang lebih besar lagi. Nas'alullah al-afiyah. Semoga Allah memberikan kita ya kita mohon pada Allah keselamatan. Lihat di footnote, ya Syekh Al-Fihri menjelaskan, udah lewat ya, itu footnote panjang nomor 2 ya, udah lewat. 6. Wasu'ila ma hukmu muwalatil musyrikin. Ya, penanya berkata, wahai Syekh bin Bas ditanya, apa sih hukum memberikan loyalitas kepada kaum musyrikin? Maka Syekh menjawab, al-muwalatu aqsamun. Ya, namanya loyalitas kepada orang-orang kafir itu bermacam-macam. Idza tawallahum wa nasarahum 'alal muslimin sara riddatan, apabila ya membantu mereka. Ya, loyalitasnya kepada kaum musyrikin membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, maka ini kemurtadan. Amma muwalatuhum bi mujaratil julus ma'hum lil akli wasyurbi wal mudahaqah wal mudahakati. Ya. Adapun karena sekedar duduk-duduk sama mereka, makan bareng, minum bareng, ngopi bareng, mudahakah, saling tertawa bareng, fahadihi maksiatun, maka ini adalah maksiat, kata Syekh. Bikhilafi tawalli, berbeda dengan tawalli. Wah, Masya Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau tawalli membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, maka siapa yang bertawali kepada mereka untuk melawan kaum muslimin, maka dia digolongkan kepada mereka. Nasallahu alafiyah. Masya Allah. Ya. Luar biasa ini. Ya, kita boleh duduk-duduk dengan orang kafir dalam rangka dakwah. Ya, atau dalam rangka ada hajat. Hajatnya apa? Mau jual beli sama dia. Ya, dia ngajakin kopdar yuk. Namanya aja kopdar. Kopi darat. Di warung kopi. Ya udah sekedar transaksi. Ya. Mau apa namanya? COD. Ya. Atau transaksi bisnis. Ya, atau dakwah. Namun sekedar ngumpul-ngumpul, cengkrama sama dia, itu enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Baik. Qala Ibnu Baz, Syekh bin Baz juga berkata, la yuqalil kafir sayyid wala lil fasik sayyid. Enggak boleh mengatakan orang kafir sayyid, tuan. Orang fasik sayyid, tuan, enggak boleh. Li'anna hadha wasfun 'azimun la yaliku bil kafir wal fasik. Karena itu adalah sayyid, sifat yang agung yang enggak layak diberikan kepada orang kafir atau orang fasik. Bal yud'a bismihi al-ma'ruf. Ya, orang kafir dipanggil dengan nama dia yang dikenal. Ya, fulan atau abi fulan, ya. Kama qala Nabi sallallahu fi Abdullah ibn Ubay. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi berkata tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Ma fa'ala Abul Hubbab? Abul Hubbab Abdullah bin Ubay. Pentolan munafikin. Ya. Ama ayyukal sayyid fulan, as-sayyid fulan, ya, tuan fulan. Aw ya'ti bima huwa a'zamu min dzalik. Atau dia malah memberikan nama yang lebih dari itu. Hah? Mentang-mentang kafirnya ini adalah bosnya, dia sanjung-sanjung. Ya, fala yajuzu, ini tidak boleh. Likaunihi fasikan ma'rufan bil fisq. Ya, karena dia fasik yang sudah dikenal dengan kefasikannya. Wa qala, dan Syekh bin Baz juga berkata, wa yusamma mithlu hadha alladhi yaqa'u min ba'dil mujamalat fi raddi salam 'alaihim idza sallamu aw su'aluhum ya aw ijabatuhum an su'alihim aw nahu dhalik min al asya'i aw kaifa halu auladik kaifa haluka laysa hadha min al muwalati. Namun yang semisal ini tidaklah dinamakan sebagai bentuk muwalat, ya. Semisal seorang yang apa namanya, yang dia terjerumus ke dalam berbagai kesebagian bentuk mujamalat, bentuk basa-basi, ya. Semisal menjawab salam mereka, ya, karena enggak enak, ya. Idza sallamu, apabila si kafir ini ngucapin salam, bingung, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Au su'aluhum, nanyain ke mereka, gimana kabarnya pak, gitu, ya. Au ijabatuhum an su'alihim, atau menjawab ya pertanyaan mereka, dari pertanyaan mereka, kalau mereka nanya gimana, nanya ke kita, gimana mas kabarnya, alhamdulillah baik, ya. Minal asya, dari berbagai hal, atau kita tanyakan, kita tanya kepada dia, ya, gimana kabarnya anak-anaknya pak, gimana kabarnya pak, ini laisa hada minal mu'alat, itu bukan bentuk loyalitas. Jadi mesti proporsional, ya. Ya, Syekh di sini profesional. Tidak asal ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Ya, ada yang diperbolehkan. Tapi barakallahu fik. Ya. Kemudian wa qala la yusallam illa 'alal muslimin, tidak boleh diucapkan salam kecuali kepada kaum muslimin. Amal kafir fala yusallamu 'alaih, adapun orang kafir enggak boleh diucapin salam padanya. La hayyan wala mayyitan. Ya. Baik masih hidup maupun dia meninggal, enggak boleh. Ya, enggak boleh dikatakan mereka itu almarhum. Kalau dia meninggal, enggak boleh rest in peace. Enak aja almarhum itu alladzi ruhima, alladzi yurham, yang dirahmati. Lu orang kafir kok dirahmati? Ya. Orang kafir sebagaimana yang Allah terangkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, di mana? Fil jannah. Fi nari jahannam. Sampai Allah katakan ulaika hum khairul bariyah, atau apa? Syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Ya. Rest in peace, istirahat dengan damai. Oh, diazab. Dikubur. Nah. Enak aja, rest in peace. Ya. Telah berpulang ke rahmatullah Mr. Franciscus. Loh, berpulang ke rahmatullah almarhum dulu. Ya, rest in peace. Ah. Ya. Tapi barakallahu fik. La yubda'u bisalam, orang kafir enggak boleh di kita mulai dengan ucapan salam pada dia. Wa qala wan nasu salasatu aqsam. Ya, dan Syekh bin Baz mengatakan manusia itu ada tiga macam. Ya, ini bagaimana Syekh mengajarkan kepada kita sikap memberikan wala wal bara yang benar ini. Ya. Yang pertama, mu'minuna khullas. Mu'minuna khullasun. Khullas itu jamak dari khalis. Khullasun jamak dari khalis. Jamak mudzakkar salimnya khalisun. Jamak taksirnya khullas. Ya, mu'minuna khullasun. Ya. Nah, orang mukmin yang murni keimanannya, ma'rufun dikenal keimanannya, fahaqquhum al-mahabbatu wal-walayatu wan-nusratu wat-ta'yidu wat-ta'awunu ma'ahum fi kulli khairin. Maka hak mereka atas kita adalah kita cintai mereka, kita berwala kepada mereka, kita menolong mereka, mensupport mereka, ya. Tolong menolong dengan mereka dalam segala bentuk kebaikan. Hadza huwa wajibul muslimin ma'a jami'il mu'minin fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da dzalik. Ya. Ini wajib bagi setiap kaum muslimin. Ya, terhadap seluruh kaum mukminin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau setelah itu. Ada seorang mukmin yang benar imannya, ya, maka kita berwala kepada mereka, mencintai mereka, mensupport mereka, membantu mereka, tolong menolong dalam kebaikan dengan mereka. Ini mukmin yang al-khullas. Ya, al-mu'minuna al-khullas, yang imannya itu pure, ya, murni. Ya. Yang kedua al-qismusani, di manusia yang kedua al-kafarah, orang-orang kafir. Ya, min sa'ir kufar, dari seluruh orang-orang kafir, min al-yahud wan nasara wal majus wal wasaniyin, kaum paganisme, wasyu'iyin, orang komunis, orang-orang kiri, wal malahidah, orang-orang ateis, wal ibahiyin, kaum hedonis. Hedonisme itu beda sama liberalisme. Kalau liberalisme yang kita kenal, hedonisme itu apa namanya, pemahaman, ya, yang dia itu menyatakan kesenangan materi dunia sebagai tujuan hidup. Kalau liberalisme kan bebas, pluralisme apa namanya, persamaan semua agama, ya, semua agama baik. Ini ya, ibahiyin, kaum hedonis, ya. Wa ghairihim, dan yang lainnya min anwa'il kafarah, dan yang lainnya jadi jenis-jenis orang kafir. Kaum sekuleris, kaum pluralis, kaum hedonis, kaum nasionalis, mereka murtadun, orang-orang kafir, mereka itu bukan kaum muslimin. Siapa yang bilang? Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya. Nah, mereka seperti ini enggak boleh kita berwala kepada mereka sedikit pun. Yajibu bughduhum, bahkan yang wajib adalah kita membenci mereka. Fillah, karena Allah, ini tali iman yang paling besar. Wa mu'adatuhum, memusuhi mereka. Fillah, karena Allah. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Fi ayyi makan, dimanapun. Wa fi ayyi zaman, kapanpun. Min, wa man wallahum, namun siapa yang membela mereka? berwala, loyalitas kepada mereka. Wahabbahum, mencintai mereka. Ya, wattakhadahum awliya'a, menjadikan mereka sebagai wali. Fahuwa minhum, maka dia digolongkan kepada mereka. Penista Quran yang mengatakan jangan mau ditipu oleh Al-Maidah, dicintai, disupport, dibela, diberi karangan bunga oleh orang-orang yang mengaku Islam di gedung Pemda DKI sampai gak muat tuh nyampah karangan bunga. Gila tuh penista di penjara bersedih, menangis. Bahkan ini yang katanya Islamis ini mengolok-ngolok si Muslim yang jadi rival politik si penista. Ya, paham ya? Pak Anies Baswedan. La ilaha illallah. Hancur iman, rontok ini ya. Rontok enggak bersisa. Ya. Nas'allahu ta'ala al-afiyah. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang bertawali di antara kalian kepada mereka, menolong mereka, mensupport mereka, melawan kaum muslimin, maka dia bagian dari mereka. Wa man nasarahum 'alal muslimin wa anahum minal 'anil muslimin didil muslimin fahuwa minhum. Siapa yang menolong mereka tatkala mereka sedang terlibat friksi, konflik dengan kaum muslimin, membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, melawan kaum muslimin, maka dia digolongkan kepada golongan mereka. Nas'alullah. Nauzubillah. Wasinfu as-sinfu as-salis, golongan ketiga. Ini yang kayak begini kita mesti barok total. Yang pertama tadi mukmin yang khalis, al-mukminuna al-khulas. Kita wala total kepada sahabat, kita wala total. Ya, kalau ada orang mencela sahabat, kita bela sahabat, enggak ada ya pikir panjang. Pasti yang benar sahabat, yang salah dia. Dan kita bela sahabat, pembelaan kita terhadap sahabat itu mesti di atas pembelaan kepada ibu bapak kita. Karena membela sahabat, mencintai sahabat itu usul agama kita. Kalau ada orang mencela ibu bapak kita, tar dulu, lihat dulu, bisa jadi memang orang tua kita itu salah. Ya. Tapi kalau ada sahabat dicela, enggak ada, dia yang salah. Pasti dia Syi'i, Rafidi, selesai udah. Mubtadi, dal, selesai. Ya. Paham sini? Ya, apalagi kalau yang dicela Abu Bakar Umar, ini usul Ahlussunnah wal Jamaah. Abu Bakar Umar. Ya. Maka dipastikan dia Syi'i, Rafidi. Nauzubillah. Ini enggak ada tawar-menawar. Ya. Ini mukmin al-khullas yang kita berwala total. Dan enggak ada wala total sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita berikan kepada person selain Nabi dan Rasul kecuali kepada para sahabat. Khulafa ar-Rasyidin, Ahlul Bait, para sahabat. Itu yang ada di buku-buku usul Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak ada wala totalitas kita berikan kepada komunitas dakwah, afiliasi dakwah, ustadz kita, syekh, tidak ada. Itu sikap hizbi dari kalangan ahli bid'ah. Ya, kayak sekarang kan kayak begitu. Loyalitasnya, siapa yang mencela syekhnya, langsung. Auto apalah, otomob tadi versi dia. Ini apa-apaan kayaknya. Siapa yang mencela ya media dakwahnya, langsung. Ini apa-apaan ini? Mana ada loyalitas mutlak totalitas diberikan kepada selain sahabat? Itu enggak ada. Nah, loyalitas mutlak kita berikan kepada sahabat. Ya, dan para a'immah yang ma'rufun. Makanya Syekh tadi mengatakan al-mu'minuna al-khalis ma'rufun. Ya. Ma'rufun, orang-orang yang ma'ruf. Siapa yang mencela Imam Syafi'i, Imam Ahmad, nah, maka kita langsung berada di pihak Imam Syafi'i dan Imam Ahmad misalkan. Yang itu bukan dalam perkara furu' celaannya. Kecuali dia mencela Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ini enggak keliru ijtihadnya, keliru salah, itu lain lagi. Enggak masalah. Paham enggak sini? Ya. Nah, golongan yang kedua ini yang kita mesti mutlak barok terhadap mereka, berlepas diri pada mereka. Enggak ada sedikit pun tersisa, sedikit pun secuil pun mahabbah kita, kecintaan kita, loyalitas kita, pembelaan kita, wala kita kepada mereka. Enggak ada. Orang kafir. Orang-orang kafir seperti ini. Ya. Dan orang-orang yang murtad. As-sinfu as-salis. Golongan yang ketiga, al-muslimul ladzi indahu syai'un minal ma'asi wa taqsir. Seorang muslim yang dia memiliki kemaksiatan, kelalaian, fahada lahu haqqul walayah wal mahabbah min janibin. Ya. Ya, dia punya maksiat, punya bid'ah. Bid'ahnya yang itu bukan mukafirah. Dia bid'ah. Semisal dia orang Asy'ari. Ya. Enggak kafir. Siapa contoh? HRS. Contoh aja langsung HRS, enggak usah banyak pakai itulah apa? Kiasan-kiasan. HRS. HRS itu kafir enggak? Murtad enggak? Murtad. Ya, murtad. Enggak. Dia Asy'ari. Muslim ya? Muslim. Naam. Nukhalifuhu fi ba'dil masail. Kita menyelisih dia dalam banyak masalah. Sebagian masalah apa? Ya, masalah keasarian dia. Ya. Atau ya, Maulid Nabi kita selisih. Dia menyetujui Maulid Nabi, kita enggak. Ya, dan yang lainnya. Ada bid'ah. Iya, ada. Maka dia masih punya hak walayah. Nah, lo. Masih punya hak wala. Loyalitas yang kita berikan kepada dia. Wal mahabbah dan mahabbah min janibin. Dari sisi, satu sisi. Sisi apa? Sisi keimanan dia kepada Allah. Jadi loyalitas kita, mahabbah kita, kita berikan sesuai dengan kadar keimanan dia kepada Allah. Adapun orang kafir tadi, kaum sekuler, para oligarki yang ada sekarang itu, orang-orang sekuler, itu tidak ada sedikit pun loyalitas kita kepada mereka. Tidak ada. Tidak ada. Yang nantang-nantang itu, ya, ini siapa yang mau merubah UUD 45, nantang-nantang itu, siapa yang mau merubah kita gebuk, itu kholas. Tidak ada sedikit pun al-wala kita berikan pada dia. Ya, lebih jahat mana, dia atau HRS? Jujur. La ilaha illallah. Yang bilang agama itu harus dipisah dari negara. Berulang kali dia ucap seperti itu. Agama itu harus dipisah dari politik. Saya pikir cuma tulisan di Detik aja. Sama di media-media aja. Ternyata di YouTube betul-betul ada ucapannya seperti itu. La ilaha illallah. Ternyata beragama dengan agama sekulerisme. Nah, ini sorohah. Kalau ARS itu, oh tapi kan bisa jadi dia itu kuburi. Loh, mana ada ngecap orang kuburi dengan bisa jadi-bisa jadi. Itu mesti gak ada syubhat. Mesti jelas dia mengatakan melakukan seperti itu. Paham sini? Tapi kan biasanya dia itu suka ziarah ke makam wali. Sekalipun dia ziarah ke makam wali, menjadi murtadun. Ya. Dia berdoa di situ. Lah kalau dia berdoa pada Allah, dia cuma meyakini berdoa di situ mustajab. Itu bid'ah. Wasilah menuju kesyirikan. Masa dini aja enggak paham? Hah? Ada orang datang ke kuburan, keramat, ya Allah ampuni aku. Dia meyakini itu mustajab. Berdoanya kepada Allah, murtad enggak? Enggak. Kecuali dia berdoanya ke situ jelas. Nah, ketika kita menyatakan dia berdoa kepada si wali, si penghuni kubur keramat, itu enggak boleh ada syubhat. Jangan-jangan dia itu enggak mesti yakin benar dia berdoa ke situ. Baru kita katakan dia musyrik. Berlakulah tadi dia masuk golongan kedua. Enggak ada loyalitas sedikit pun, totalitas barok kita terhadap dia. Al-bughd wal mu'adah. Barok. Paham enggak sini? Ya. Nah, kalau yang tadi itu enggak ada syubhat lagi. Agama harus dipisah dari politik dan negara. Loh, itu udah, ya itulah ain, itulah memang intinya penganut agama sekulerisme. Allah musta'an. Istihlal, ya, apalagi juhud terhadap hukum Allah. Ya, sudah senang dengan hukum dia. Allah musta'an. Kita memang tidak menganjurkan untuk melawan dia, enggak ada. Mudarat, apalagi ngebom-ngebom, mudarat, enggak ada. Tapi al-wala' wal-bara' jelas. Ya, jelas. Paham enggak sini? Ya. Ini. Rubama araftum man huwa alladhi yutakallam bih. Wala nadhkuruhu bil kinayah. Baik. Fa hadha lahu haqqul walayah wal mahabbah min janibin. Wa 'alal mu'minin wa 'alal mu'mini haqqun min jihatihi min jihatil baghdha. Ya. Dan kewajiban bagi kaum mukminin, ya. Yang apa namanya untuk menunaikan hak dia dari sisi ini, dari sisi dia masih punya keimanan, ya, dan dari sisi baghdha ada juga kewajiban bagi kaum muslimin untuk membenci dia, membenci sesuai dengan kadar penyelisihan dia terhadap syariat. Paham gak sini? Tadi contohnya siapa? HRS, Habib Rizik Syihab. Kita berwala, apa ya, berwala, berbarok terhadap HRS pada penyelisihan dia terhadap syariat. Enggak totalitas. Jangan terbalik. Ada orang enggak ngerti ini, menerapkan barok, berlepas diri terhadap HRS totalitas. Totalitas. Sehingga HRS lagi dikerjai sama kalangan sekuleris pluralis, dia enggak mau tahu. Ya. Dia enggak mau tahu. Padahal sekuleris pluralis itu jelas kufurnya. Ya, jelas sesatnya. Dia gak mau tahu. Bahkan dia kasih bahan, atau bahkan dia dukung, atau bahkan dia syukur-syukurin tuh HRS. La ilaha illallah. Hah? Kama hadha huwal waqi. Alaan. Minal ladina yadda'una annahum. La ilaha illallah. Mana lagi tadi? Wa taujih. Nah, dia juga punya hak dari kita untuk kisah-kisah taujih. Kasih apa? Petuah. Wal irsyad, kasih bimbingan. Ya. Wal amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kita kasih dia amar ma'ruf nahi munkar, cegah dia dari kemungkaran, ajak dia kepada kebaikan. Min janibin akhar, dari sisi yang lain. Fayuhabbu, dia dicintai. Nih lihat, perhatikan nih. Dia dicintai li islamihi wa imanihi. Alladzi ma'ahu, dia dicintai karena keislaman dia, keimanan dia yang ada padanya. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sering mengungkapkan hal ini juga. Wa yubghadu 'ala qadri ma'asihi allati ma'ahu wa bid'atihi. Dan dia dibenci sesuai dengan kadar maksiat dia yang ada pada dia dan bid'ah dia. Bid'ah dia bukan bid'ah kafir. Subhanallah. Ya. Ini orang-orang itu, ya, enggak paham kayak gini. Pokoknya yang udah menyelisihi dia, menyelisihi komunitasnya, apalagi menyelisihi junjungannya, udah auto barok, mutlak. Nah, bahkan mereka menjadikan yang menyelisihi komunitas dia atau junjungannya itu sebagai musuh utama. Ada orang kafir, ada kaum sekuleris yang mengobok-ngobok agama kita, itu pun mereka nggak hiraukan. Udah itu dijelas kesesatannya. Yeah. Umat butuh. Ya, karena umat banyak gak paham kesesatan pengobok-ngobok Islam dari kalangan pluralis. Kalangan oligarki. Gak ngerti. Allah musta'an. Ya, mana lagi tadi? Walakin yu'khadu ala yadaih. Ya. Nah, orang seperti ini ambil tangannya, nasihati. Wa yu'allam, dikasih tahu. Wa yuwajjah, diberi petuah. Wa yu'maru bil ma'ruf, diajak kepada yang ma'ruf. Wa yunha 'anil munkar, dicegah dari kemungkaran. Wa tuqamu 'alaihil hudud. Nah, kalau dia melakukan kesalahan, ditegakkan had. Kalau dia berzina, rajam. Cambuk kalau dia bukan orang yang bukan orang yang pernah menikah. Dia mencuri, otong tangan. Wa yud'a lahu bil hidayah, didoakan dengan doa hidayah. Wa taufik, ya, wala yuhmal, tidak diabaikan begitu aja. giliran sama Paul Zong, siapa itu namanya? Joseph Zong. Hah? Yang kemarin? Joseph Paul Zong, pendeta penista Islam. Semoga Allah beri dia hidayah. Loh, enak. Giliran ya, yang menyelisihi dia dalam bab puro. Wah, tahdir, auto tahdir. Enggak ada doa. Enggak ada doa. Allah nista. Giliran kaum sekuleris, kuburiyun, dai kuburiyun, diberi udur. Giliran kita baru menyelisih dia, enggak ada udur. Allah nista. Ini kelompok ini ya, dia akan menjadi musuh dakwah al-sunnah. Ya, itu sudah dipraktekkan oleh Daud bin Jirjis, salaf mereka. Pura-pura belajar kepada Syekh Abu Mutaim, imam min a'imati dakwah. Habis itu langsung mempropagandakan. Oh, enggak seperti itu, enggak kayak gini, enggak kayak gini. Nah, mbahnya mereka itu Daud bin Jirjis. Insyaallah buku bantahan terhadap Daud bin Jirjis kita akan bacakan insyaallah di sini. Karya Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Fathul Majid. Salaf mereka itu Daud bin Jirjis. Allah musta'an. Dan Daud bin Jirjis jadi orang yang nomor satu di zaman itu yang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau dakwah a'immatud dakwah. Di samping kuburiyun tentunya. Ya. Nah, sekarang juga kayak begitu. Nanti yang memusuhi dakwah a'immatud dakwah yang mereka. Di samping kuburiyun. Ya. Malah kita di waqala, dan Syekh bin Bas berkata, wa yajibu al-muslimu wa yuhibbu al-muslimu ahla baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minin. Maka kaum muslimin mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait yang beriman. Amma man kana kafiran minhum, adapun ahli bait yang kafir, yang rafidah, syiah, minhum fahuwa yubghiduhu fillah, maka kaum muslimin membencinya walaupun dia ahlul bait. Abu Lahab bin, kata Nabi, kata Syekh bin Bas, min ahli bait. Abu Lahab itu ahlul bait, paman Nabi langsung. Ya, kakeknya Nabi itu, bapaknya Abu Lahab, enggak tanggung-tanggung tuh kekerabatannya tuh. Ya, kakeknya Nabi, bapaknya Abu Lahab. Bapaknya Abu Lahab. Enggak tanggung-tanggung. Ternyata yajibu ibghaduhu, wajib membencinya. Fillah, ya, karena Allah. Wa Abu Thalib min ahlul bait, yajibu ibghaduhu fillah. Abu Thalib ahlul bait, wajib benci dia karena Allah. Nah, yang dicintai ahlul bait yang beriman. Ya, ahlul bait yang beriman. Para habaib, para syarif, ya, yang mereka beriman, kita cintai. Dan porsi kecintaan kita kepada mereka melebihi kecintaan kita kepada kaum muslimin yang lain. Karena memang itulah bagian usul ahli sunnati wal jamaah. Ya. Oh, tapi kan itu bisa jadi dia ngaku-ngaku aja. Emangnya antum ngerti ilmu nasab? Kalau enggak ngerti ilmu nasab, ya udah, kita memperlakukan orang sesuai dengan zahirnya. Ya. Dia mengklaim demikian, kita katakan dusta. Kita tuduh dia dusta. Berarti kita mesti pakai apa? Ada apa? Bayyin. Wal bayyin 'alal mudda'i, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukti wajib ditunjukkan oleh si penuduh. Ngerti enggak kita ilmu nasab? Apalagi mereka sudah menjaga. Hah? Di Rabithah Alawiyyin apa? Itu. Siapa yang ahlul bait, nasabnya siapa? Ya. Jadi jelas, jangan-jangan nasabnya di Abu Jahal. Atau Abu Lahab. Ya. Nah, kita enggak perlu pertanyakan. Yang jelas mau dia, iya betul dia keturunan Husain. Ya. Dia keturunan Husain. Namun kalau dia itu ternyata kuburiyun, ya selesai. Dia ternyata kuburi, mbahnya kuburi, ya udah. Hah? Enggak ada. Ya, kayak yang di Arab tuh Al-Jufri, Al-Jufri. Ya. Dikafirkan oleh banyak masyih kita saat ini. Semisal Syekh Suhaimi yang memanggilnya ya Jufri, ya musyrik. Hah? Dia dikatakan Habib Ya, tapi enggak, kelas. Adapun habib-habib yang lain yang kita enggak tahu dia melakukan pembatal keislaman atau enggak. Nah, ya, ada hak mahabbah dari kita yang kita berikan pada dia. Sesuai dengan kadar ya, keimanan dia kepada Allah. Ternyata dia menyelisih syariat. Ya udah, barok kita sesuai dengan penyelisihan dia terhadap syariat, selesai. Berarti di golongan ketiga. Paham ya di sini ya? Ya. Wa yuhibbu ahla wa yuhibbu ahlul bait al-mu'minin. Atau wa yuhibbu ahlal baiti al-mu'minin. Ya. Maka seorang muslim mencintai ahlul bait yang mu'minin, ka Ali, seperti Ali, Hasan, Husain, Fatimah, wa ghairihim, dan yang lainnya, mimman ja'a ba'dahum minal mu'minin, dan ya ahlul bait yang lain yang datang setelah ya Fatimah, Hasan, Husain dari kalangan mu'minin ila yaumina hada, sampai hari kita saat ini. Kullu man kana minhum min ahlil bait min bani Hashimin yuhibbuhullahu fi yuhibbuhu fillah. Setiap siapa saja yang dari kalangan ahlul bait hari ini, dari kalangan Bani Hashim, maka seorang mukmin mencintainya karena Allah. Kama yuhibbu ghairahum min Tamim wa Qahtan, sebagaimana ya seorang muslim mencintai ya, muslim yang lain, semisal seorang muslim dari Bani Tamim, dari Bani Qahtan, oh ya, wa min fulan mencintai si fulan dan si fulan, ya itu kan cinta. Ya. Baik, la yu'minu ahadukum hatta ya yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan begitu. Ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai saudari dirinya sendiri dari kebaikan. Ya. Hatta al-abdi al-mamluk, sampai budak yuhabbu fillah, dia dicintai budak itu karena Allah. Ya. Idza kana muti'an lillah, kalau dia bertaat pada Allah. Wa man kana kafiran billah yubghadu fillah, kalau dia kafir pada Allah maka dia dibenci karena Allah. Walau kana ya min auladil anbiya, walaupun dia termasuk adalah di antara anaknya para nabi. Ya. Namun kalau dia kafir pada Allah dibenci. Ya. Yajibu ibghaduhu, wajib dibenci fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Falhubu fillah wal bughdu fillah, cinta benci karena Allah, ala hasabi taatillah wa rasulih, sesuai dengan sebatas sesuai dengan ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya, la ala hasabil ansab, bukan sesuai dengan nasabnya. Ya. Wa qala fil kafir, Syekh bin Bas ditanya, berkata tentang seorang yang kafir, wala mani'a ayas'alahu an auladihi wa an halihi. Enggak terlarang kalau kita tanya kepada tentang orang kafir kondisi dia. Gimana kabarnya, Pak? Atau anak-anaknya. Gimana kabarnya? Fala ba'sa fi dzalik. Enggak mengapa. Jangan kaku juga. Ya, wala ba'sa ayakula ma'ahu idza da'at al-hajatu ila dzalik. Enggak apa-apa kita makan bareng sama dia kalau memang ada hajat. Ya, ada hajat. Apalagi kalau diminta pencerahan, minta nasihat, kesempatan. Wala ba'sa ayujiba da'watahu. Enggak mengapa kita penuhi undangan dia. Kama ajaban Nabi SAW da'watal Yahud wa akala min ta'amihim, sebagaimana Nabi SAW memenuhi undangan seorang Yahudi dan makan makanan mereka. Idza ra'a al-maslahata asy-syar'iyyata fi dzalik, karena memang dianggap ada maslahat syar'iyyah, ya bukan maslahat pribadi tapi maslahat syar'iyyah, bukan maslahat syakhsiyah, bukan maslahat pribadi tapi maslahat syar'iyyah. Allah Ta'ala berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini ayatnya sering berulang, innallaha la yahdil qawman dzalimin, Allah tidak memberikan hidayah pada orang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim, maka engkau melihat orang-orang yang di kalbu mereka terdapat penyakit. Fa yusari'una fihim, mereka segera mendekati orang-orang kafir. Yaqulun, mereka mengatakan, naqsha nusibana da'irah, ya, kita khawatir bencana akan menimpa kita. Lihat di footnote nomor 3. Qala Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di Majmu' Fatawa dan juga di Kitabul Iman. Wal mufassirun muttafiquna ala annaha nuzilat bisababi qaumin mimman kana yuzhiruna al-islam wa fi qalbihi maradun, ya, kaum ahli tafsir telah bersepakat ayat bahwa ayat ini diturunkan terkait sebab suatu kaum yang mereka itu menampakkan keislaman wa fi qalbihi maradun, namun ada penyakit di kalbu mereka. Khafa ayughlaba ahlul Islam. Mereka khawatir, mereka ini ada di kalangan kaum muslimin di Madinah. Namun mereka khawatir orang-orang Islam nanti kalah, diserang. Ya. Fa yuwalli al-kuffar min al-yahud wa nasara. Akhirnya mereka ini yang ngaku Islam, mereka tinggal bersama kaum muslimin di Madinah, namun khawatir kalau Islam nanti diserang kalah, ntar kita disangkain Islam juga lagi. Ya. Akhirnya mereka pun memberikan loyalitas kepada kaum kafirin dari kalangan Yahudi Nasrani. Wa ghairihim, dan yang lainnya, lil khauf, karena takut. Alladzi fi qulubihim, ketakutan yang ada di kalbu mereka. La li'tiqadihim anna Muhammadan kadzibun, bukan karena keyakinan di kalbu mereka Muhammad dusta. Wal yahud wa nasara shadiqun, orang Yahudi Nasrani mereka lah yang benar. Enggak. Mereka meyakini Muhammad yang benar, Yahudi Nasrani salah. Namun mereka takut, ntar kalau Madinah diserang, kita kalah, ntar kita gimana? Akhirnya mereka condong membela orang kafir, cari-cari muka kepada orang kafir, membela orang kafir. Ya, intaha. Faqauluh lil khauf alladzi fi qulubihim, kata Ibnu Taimiyah, mereka itu karena ketakutan yang ada di kalbu mereka, akhirnya mereka membela orang kafir. Fihi bayanun libaisin, di dalam hal ini terdapat penjelasan. Ya, terkait faktor pendorong liba isit tawalli, faktor pendorong untuk tawalli, membantu orang kafir melawan kaum muslimin, mensupport orang kafir membantu kaum muslimin. Wa annahu laisa hubban fi dinil yahud wa nasara, dan itu padahal bukan karena cinta terhadap agama Yahudi dan Nasrani. Ya, perhatikan nih, orang-orang yang pro kepada penista Quran, penista kalamullah, penista Al-Maidah ayat 51. Ya, bukan karena dicinta agama si penista tadi. Agama si penista Nasrani. Bukan dia karena senang agama si Nasrani. Enggak. Tapi dia takut nanti kalau pilkada si penista ini menang, entar saya gimana? Tau-taunya kalah kan gitu. Di pilkada gitu. Oh, ini bahaya, ini seperti ini nih. Nauzubillah min dzalik. Kita balik lagi. Lihat, ya, subhanallah, ma asdaqa qawlahu wa awdaha bayanahu, betapa benarnya firman Allah, betapa jelasnya penjelasan Allah. Wa haula'i alqaumiyun, dan mereka kaum nasionalis. Yad'una ila takattul, mereka mengajak kepada persatuan, ya, haulal qaumiyah al-arabiyah, ya, di bawah nasionalisme Arab, pan Arab. Muslimuha wa kafiruha, apakah muslim Arabnya atau kafir Arabnya? Allah musta'an. Yaqulun, mereka mengatakan, naksya'an tusibana da'iratun, kami khawatir kalau kita nanti ditimpa bencana kekalahan. Naksya'an yauda al-istimar ila biladina, kita khawatir akan kembali kolonialisme, imperialisme kepada negeri kita. Maka kita bersatu, gak usah peduliin Arab, Lebanon, Nasrani, ya, Arab yang sono majusi, udah kita satu dulu. Naksya antus labasarwatuna, kita khawatir harta kekayaan kita, kekayaan alam kita nanti direbut. Biaidi adaina, oleh tangan-tangan musuh-musuh kita. Fayuwalluna li ajli dhalika kulla arabi, maka akhirnya mereka membela setiap orang Arab karena hal tersebut, nasionalisme Arab. Oh ya, apakah min Yahudin wa Nasara, apakah orang Arab yang Yahudi atau Nasrani. Wa majus, yang majusi, wa wasaniin, paganisme, wa malahidatin wa ghairihim, yang ateis maupun yang lainnya. Tahta liwa'il qawmiyatil arabiyah, di bawah bendera nasionalisme Arab. Wa yakulun, dan mereka mengatakan, inna nidhamaha, sesungguhnya undang-undangnya, undang-undang nasionalisme Arab, la yufarraku, tidak dibedakan baina arabi wa arabi, antara Arab ini Arab yang muslim dan Arab yang kafir, udah sama. Ya. Wa in tafarraqat adyanuhum, walaupun agama mereka berbeda-beda beragam. Ya. Dalam kebinekaan. Dalam kebinekaan. Sering yang diundang-undangkan. Gitu. Ya. Fahal hada illa musaddamatun li kitabillah. Maka ini tidaklah melainkan menabrak kitabullah. Mukhalafatun li syar'illah, menyelisih syariat Allah. Wa ta'addun li hududillah, dan ini adalah bentuk ya melampaui melampaui batasan Allah. Ta'addun itu masdar dari ta'adda. Wa muwalatun wa mu'adatun, ya, loyalitas ya dan permusuhan. Wa hubbun wa bughdun, cinta benci. Ala ghairi dinillah, ternyata bukan karena agama Allah. Ya, karena nasionalisme. Fama adama dzalika minal min batilin, maka betapa batilnya, betapa besar kebatilan hal tersebut. Nauzubillah. Ya. Itu kan terjadi juga di suatu negeri. Negeri Wakanda. Negeri antah berantah. Demi menjaga nasionalisme, ya. Allah musta'an. Terjadilah kayak begini. Tsumma qala, kemudian Syekh bin Baz berkata, waqad harramallahu mu'alatahum, Allah mengharamkan memberikan loyalitas kepada mereka. Wa naha an ittikhadihim bitanatan, dan Allah melarang menjadikan mereka sebagai teman dekat. Wa hakama 'ala man tawallahum bi annahum minhum, Allah memvonis siapa yang bertawalli membantu mereka untuk melawan kaum muslimin bahwa dia digolongkan seperti golongan mereka. Wa akhbara, dan Allah mengabarkan, annal jami'a minadh-dhalimin, semuanya itu termasuk orang-orang yang zalim. Kama sabaqa dzalika fil ayati al-muhkamat, sebagaimana yang telah berlalu di ayat muhkamat. Ayatnya apa? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Waqad nasu syekh huna ala anna hadhihi al-ayah, itu. Ayatun muhkamatun. Tapi berikutnya. Baru dapat berapa halaman? Nah, berempat. Masih kurang 5 halaman lagi, tenang aja. Jam berapa sih sekarang? Biar nanti sebelum 10 hari terakhir kita sudah khataman. Insyaallah. Wahal yuhabbu al-kafiru idha ahabbal muslimin, apakah seorang kafir boleh dicintai kalau si kafir ini mencintai kaum muslimin? Qala Ibn Baz, Syekh Ibn Baz berkata, walau furidu, seandainya dianggaplah kayak gitu, anna nasara ahabbul mu'minin, andailah dianggap ya Nasrani mereka mencintai kaum mu'minin, wa adharu mawaddatahum, mereka menampakkan kasih sayang mereka lahum terhadap kaum muslimin, ya, mereka membantu kita, mencintai mereka, mencintai kita, senang terhadap kita. Lam yajus li ahlil iman yuwaduhum wa yuwalluhum, gak boleh tetap bagi orang beriman untuk berkasih sayang kepada mereka, memberikan loyalitas kepada mereka. Dianallah subhanahu wa ta'ala qad nahahum an dzalika fil ayatis salifati, karena Allah telah melarang kita, ya, melarang kaum muslimin, ya, di ayat yang lalu, ya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Wa qala, dan Syekh Ibnu Baz juga berkata, walan yazula haqdul kufara ala muslimin, orang kafir ya dendam kesumatnya terhadap kaum muslimin, lan yazula, tidak akan hilang, tidak akan pudar dendam kesumat mereka terhadap kaum muslimin, illa idza taraku dinahum, kecuali jika kaum muslimin meninggalkan agama mereka, wattaba'u millata a'daihim, ya, dan mengikuti agama musuh mereka, mengikuti agama Yahudi Nasrani. Walantar do'angkal Yahud wa Nasara hatta tattabi'a millatahum, kan begitu. Ya. Yahudi Nasrani enggak akan ridho sama kalian sebelum kalian mengikuti agama mereka. Allahu musta'an. Wasaru fi hizbihim. Ya, sampai kaum muslimin berada di hizbi, golongan mereka. Ya, golongan kafirin. Wadhalika huwa dhalalul ba'idu, dan itulah kesesatan yang jauh, wal kufru sharih, kekafiran yang jelas, bisababil wa sababul adab, sebab adab wasyqa, ya, kesengsaraan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa qala Syekh bin Baz juga berkata, qad dalal kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimin, Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin telah menunjukkan, ala annahu yajibu alal muslimin, bahwa wajib bagi kaum muslimin, ayyadu al-kafirin, untuk memusuhi orang-orang kafir, minal yahud wa nasara wa sa'il musyrikin, ya, orang-orang kafir Yahudi, Nasrani dan seluruh orang-orang musyrikin. Wa ayyahdaru mawaddatahum wattikhadahum awliya'a, dan mesti mewaspadai, mencintai mereka, menjadikan mereka sebagai wali-wali, teman-teman setia, enggak boleh. Wa qala, dan Syekh bin Baz juga berkata, man istahalla mawaddat al-mawaddata bainal kuffar, siapa yang menghalalkan, ya, menyatakan tidak mengapa berkasih sayang kepada orang-orang kafir, wa dzakara annaha masyru'atun, bahkan dia menyebutkan berkasih sayang kepada orang kafir itu disyariatkan, au mubahatun, boleh-boleh saja, ya, fa kalamuhu hadza riddatun, maka ucapan dia ini adalah kemurtadan, hadhihi bid'at, hadhihi qaidatun, inilah kaedahnya, kullu man istahalla maharramallahu mimma huwa mujma'un alaih, setiap orang yang menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, yang itu merupakan perkara yang disepakati keharamannya, au asqata ma aujaballahu mimma huwa mujma'un alaih, atau dia asqata, menggugurkan apa yang Allah wajibkan, yang telah disepakati kewajibannya, dia gugurkan, enggak wajib, kata dia, ma fihi khilafun, yang tidak ada khilaf, perselisihan, wala syubhatun, tidak ada syubhat, yakunu riddatan, maka orang tersebut menjadi murtad. Nas'alullah al-afiyah. Wasu'ila kilalah, Syekh bin Baz ditanya, taba'tu musalsala jaddi abi jaddi sayyidi al-anam, wahai Syekh, saya mengikuti serial kakek Sayyidil Anam, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti siapa? Serial Abdul Muttalib Cetta. Ya. Serial kolosal. Mungkin dia dengar di radio. Ya. Di radio di Arab. Kalau kita kan dengar di radio, dengerin Malampir. Zaman dulu. Nah, kalau orang Arab dengerin ceritanya. Serialnya Abdul Muttalib. Nah, dia dengerin. Atau dia nonton di TV-nya. Fa'ahbabtu Abdul Muttalib. Akhirnya saya cinta sama Abdul Muttalib. Baik dia. Wa Abu Talib, saya senang sama Abu Talib. Karena dia baik, dia membela Nabi. Lidhalika kama ya'lamullahu. Ya. Ya. Yang demikian itu sebagaimana yang Allah ketahui. Ya. Min hubbi Rasulillah. Karena kecintaan dia kepada Rasulullah SAW. Ya. Fahal alayya. Ya, istilah hadzal hubbi ismun, apakah saya setelah ini, ya, setelah kecintaan ini kepada si siapa tadi? Abdul Muttalib dan Abu Talib, ada dosa? Apakah saya dosa gitu? Maka fa'ajaba Syekh bin Baz menjawab, riayatu Abdul Muttalib, riayah, pengasuhan Abdul Muttalib kepada Nabi SAW. Wa himayatu Abi Talib, Abu Talib yang menjaga Nabi, lin Nabi SAW. La tujibu mahabbatan lahuma, tidaklah mengharuskan mesti mencintai keduanya. Li'anna Abdul Muttalib mata ala dinil jahiliyah, karena Abdul Muttalib mati di atas agama jahiliyah. Wa huwa asyirku billah, yaitu syirik kepada Allah. Wa Abu Talibin alimal haqqa wa lam ya'mal bih, Abu Talib tahu kebenaran tapi enggak mau ngamalin. Wa qadim tana'a anin nutki bi syahadati indah tidarihi, ya, dan dia enggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat ketika dia sedang mau mati lah, sakit yang berujung kepada kematiannya. Lama talaba minhu annabiyyu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Abu Thalib qaulaha, untuk mengucapkan kalimat syahadat. Wa qala huwa ala millati Abdul Muthalib, dan Nabi akhir mengatakan Abu Thalib ini berada di atas agama Abdul Muthalib. Fal wajibu bughduha, maka yang wajib adalah membenci si Abu Talib dan Abdul Muttalib. Fillah, benci karena Allah berpahala. Wa adamu mahabbatihima, tidak boleh dan tidak ada mencintai keduanya. Kemudian wasu'ila Syekh bin Baz ditanya lagi, ani ruqyati alal kafir, hukum meruqyah orang kafir. Masyaallah. Fa ajaba, maka Syekh bin Baz menjawab, ar-ruqyatu alal kafir idza kana bainana wa bainahum harbun fala ba's. Ya, idza makana bainana wa bainahum harbun. Ya, meruqyah orang kafir jika tidak ada peperangan antara kita dengan mereka, maka tidak mengapa. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, tidak mengusir kalian dari rumah kalian. Ya, Allah tidak melarang kalian berbuat adil, berbuat baik kepada mereka. Waqal, dan Syekh bin Baz berkata, wa minal ayatil jami'ah qawluhu ta subhanah, dan dari ayat yang menghimpun ini semua yaitu firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, kaum mu'minin dan mu'minat sebagian adalah wali satu sama lain. Hadi ayatun jami'atun, ayat ini ayat yang mencakup ini semua. Wal mu'minuna wal mu'minat, mu'min dan mu'minat. Ya, didul munafikin yang berbeda dengan kaum munafikin. Wal munafikun zakarahum qabla dzalik, kaum munafikun Allah telah sebutkan mereka sebelumnya dalam firman Allah, wal munafikuna wal munafiqat ba'duhum aw min ba'd, munafik dengan munafik mereka mewali, menjadi wali satu sama lain. Ya'murukum bil munkar, munafik itu memerintahkan kalian kepada kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, melarang kalian dari yang ma'ruf, terbalik ini ya. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka karena pelit kikir, nahan diri untuk an kulli khair, dari berbuat kebaikan. Nasallaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, akhirnya Allah melupakan mereka. Nas'alullah al-afiyata. Ammal mu'minun, adapun kaum mu'minun, fahum diddul munafikin, mereka berbeda dengan kaum munafikin. Zaki ada itu enggak? Apa namanya? Sedotan. Ya. Ya ada. Enggak ada. Syukran. Sudah berapa halaman kita dapat? 6. Kalau yang baca antum baru dapat 4 halaman ya. Atau 3. Ya. Amal mu'minuna fahum didul munafikin. Ikhlasun lillah wa imanun billah wa sidqun fil muamalah wa ta'awunun wa ta'awunun 'alal birri wat taqwa. Ya, adapun kaum mukminun, mereka memurnikan ibadah mereka karena kepada Allah, iman mereka kepada Allah, kejujuran dalam muamalah, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Oleh karena itu Allah berfirman tentang kaum mukminin, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka beramar ma'ruf nahi munkar. Ba'da maqala, setelah Allah berfirman ba'duhum awliya'u ba'd, ya, kaum mukminun mukminat sebagian mereka wali satu sama lain. Fa idza kunta waliya akhika, kalau anda wali saudara anda, wa ukhtika wali dari saudari anda fillah, karena Allah, wa huwa waliyuka, dan dia adalah wali anda, wa hiya walituka, dan si saudari anda itulah wali anda juga, wajaba adau haqqi hadhil walayah, maka anda mesti menunaikan hak walayah ini. Ya. Fa huwa akhuka wa waliyuka, dia saudaramu, wali engkau. Anta akhuhu wa waliyuh, anda juga saudara dia dan wali dia. Al mu'minatu kadzalik, ya, seorang mukminah juga demikian. Ya. Wa hadhil walayatu, dan walayah ini taqtadi an-nasihata wat tawjih, ya, menuntut adanya nasihat kepada mukmin yang lain, taujih, ya, diberikan wejangan, wali'anata 'alal khair, ya, ya, membantu dia kepada kebaikan, wa adamal hasad, tidak boleh hasad kepada mukmin, wal ghish, curang kepada mukmin, wal khianati, ya, tidak khianat kepada mukmin, wal zulmi, tidak menzalimi mukmin. Fa kaifa tadzlimu, kaifa taghshu, gimana ceritanya anda menzalimi dia, gimana ceritanya anda curang kepadanya, wa kaifa takhunu, gimana ceritanya anda berkhianat kepadanya, kaifa takzibu alaihi, gimana anda berdusta kepadanya, wa huwa akhuk, padahal dia saudara anda, wali anda. Fa idza waqa'a syai'un min dzalik, kalau memang ada demikian, ya, ternyata curang terhadap mukmin, fadzalika naqsun fil iman, maka itu kekurangan dalam keimanan, wa dha'fun fi hadhil walayah, dan kelemahan dalam walayah ini. Padahal Allah jelaskan al mukminun, ya, ba'd wal mukminat ba'duhum awliya'u ba'd. Fal wajibu al istidrak, maka yang wajib adalah memperbaiki hal ini. Wal wajibu ala man waqa'at minhu hadhihi az-zallatu, maka wajib bagi yang ya apa namanya tergelinciran ini terjadi padanya, curang terhadap mukmin, khianat pada mukmin, ayastadrika, dia mesti memperbaiki hal ini, hatta yujbara imanuhu, hingga imannya diperbaiki, hatta yujbara naqsul walayati alladhi hasalalah, ya, hingga diperbaiki kekurangan walayahnya yang ada pada dia. Wa qala, dan Zaid bin Mas juga berkata, wa min kamali awliya illahi al-mu'minin, dan di antara kesempurnaan wali-wali Allah yang mukminin, wa muqtada imanihim, dan konsekuensi dari keimanan mereka, apa? Al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah, yaitu cinta, apa, loyalitas dan bermusuhan karena Allah. Wa hum yataharrazuna ghayata taharruzi min al-ikhtilati bi a'da'illah, dan mereka sangat berhati-hati dari ikhtilat, bercampur baur dengan musuh-musuh Allah. Wa yahdharuna maghabata dzalik, dan mereka mewaspadai akibat dari ini semua, ya, ending dari itu semua. Fa innal ikhtilata bi a'da'illah, ya, wahumul kufar minal yahudi wa nasara wa syuyu'iyin wal wasaniyin wa sa'iril mu'taqadat wa ghairihim, ya, min sa'iri firaqil kufri, karena bercampur baur dengan musuh Allah yaitu orang-orang kafir Yahudi Nasrani, kaum syuyu'iyin, komunisme, kaum paganisme, dan seluruh pemeluk keyakinan-keyakinan kufur dan selainnya dari sa'ir firaq, ya, firqah, kelompok-kelompok kekafiran itu khatirun jiddan, bercampur baur dengan mereka sangat berbahaya. Waqad hasala bisababi dzalika bala'un 'adzimun, ya, karena ini bisa menjadi sebab ada bala, ya, bala, ada bala yang sangat besar. Wasyarrun mustatirun, dan keburukan yang menyebar. Fil usur al-muta'akhirah 'alal muslimin, di zaman belakangan ini kepada kaum muslimin. Illa man asamahumullahu wa rahimahum, ya, kecuali orang yang Allah selamatkan, yang Allah rahmati. Wasallamahum, maka Allah menyelamatkan mereka subhanahu wa ta'ala min syarrihim, dari keburukan mereka, bisababi imanihim wa taqwahum, karena sebab keimanan dan ketakwaan mereka. Wal ayatu fi hadhil makna katsiratun, dan ayat terkait makna ini banyak sekali. Min dzalika qaulullah jalla wa ala, di antaranya firman Allah taala, innal ladzina tawaffahumul malaikah, ya, orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri, yaitu dengan apa? Bil iqamati bainal musyrikin, karena mereka tetap tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Qalu fima kuntum, malaikat berkata, kenapa kalian ini, kok kalian enggak hijrah, ya. Qalat lahumul malaikah, ya, malaikat berkata kepada mereka yang enggak mau hijrah, tetap berada di negeri kaum musyrikin, fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard, kenapa kalian ini? Mereka menjawab, kami ini orang-orang yang, ya, dilemahkan di bumi, kami enggak bisa hijrah. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah, kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas, fatuhajiru fiha, sehingga kalian bisa hijrah ke bumi Allah itu. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira, mereka itulah yang tempat mereka jahannam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ilal mustad'afin, kecuali orang-orang yang memang lemah, ya, minar rijal wa nisa, dari kalangan pria wanita, wal wildan, anak-anak, la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila, yang memang enggak punya kemampuan untuk hijrah. Ya. Kaum muslimin yang ada di Eropa, di Perancis dan yang lainnya, hukum asalnya mereka mesti hijrah. Namun terkadang mereka enggak bisa hijrah karena enggak ada kemampuan. Ya, enggak ada kemampuan. Ya, dengan syarat mereka mesti komitmen terhadap agama mereka. Tetap menampakkan agama ini. Idharuddin, tidak terpengaruh oleh syubhat mereka. Nah, tayyib barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Masih di ayat, ya. Fa ulaika asallahu ayyafu anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Maka mereka itulah yang semoga Allah memaafkan mereka, maka Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Fa bayyana fi hadhil ayati al-azimati khatar al-musyarakati wal iqamati bainal musyrikin wal mukhalatati bainahum. Ya, maka di ayat ini Allah menjelaskan, di ayat yang agung ini, bahaya musyarakah, ya, bergabung wal iqamah, tetap tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin dan bercampur baur dengan mereka. Wa annal mukhalatata tuaddi ila khatarin azimin, bercampur baur dengan mereka itu akan menghantarkan kepada bahaya yang sangat besar. Wa hadhihi nuzilat fi qaumin minal muslimin, ayat ini diturunkan berkenan dengan suatu kaum dari kalangan kaum muslimin. Kanu bi Makkah, mereka tetap berada di Mekah, enggak mau hijrah ke Madinah. Fa kharaju ma'ada illah, akhirnya mereka ya keluar bersama musuh-musuh Allah, Abu Jahal, CS, fi Badrin, di perang Badar. Mereka dipaksa ya ikut kamu ke perang Badar. Subhanallah. Ya. Kaum muslimin ini, mereka nanti dipaksa suruh ikut wajib militer. Nanti memerangi kaum muslimin. Allah musta'an. Ya. Allah musta'an. Wa qutila minhum man qutila ma'al musyrikin. Akhirnya ini sebenarnya orang Islam berada di barisan kaum musyrikin di Badar. Dia dipaksa. Mereka dibunuh bersama dibunuhnya barisan kaum musyrikin. Kanu bima mana? Wal masyhur, namun pendapat yang masyhur, annahum kanu mukrahin, mereka itu dipaksa. Walau kharaju muqatilina ta'iin kanu murtaddin, seandainya mereka memang keluar ke Badar untuk memerangi kaum muslimin ya, muqatilin dengan sukarela, tentulah mereka murtad. Lakin bisababi iqamatihim bainal musyrikin, namun karena sebab mereka tetap tinggal di tengah kaum musyrikin, ijtara'u alaihim, kaum musyrikin berani terhadap mereka. Wasaquhum, akhirnya menggiring mereka, ila masaquhum ilaih, ya ya udah mereka giring kemana yang mau mereka giring, minal musyarakah fi qital muslimin, bergabung bersama-sama kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Wa qala ba'du salaf, sebagian ba'du salaf mengatakan innahum kafaru bidzalik, mereka itu sudah kafir dengan hal tersebut. Li'annahum dhahara al-musyrikin wa sa'ada wa sa'aduhum, ya karena mereka memang telah membantu kaum musyrikin, ya menolong kaum musyrikin. Fasaru bidzalika mithlahum, jadilah mereka seperti kaum musyrikin dengan sebab perbuatan ini. Li'anna man dhahara al-musyrikin wa sa'adahum alal muslimin sara murtadan an dini, karena siapa yang membantu kaum musyrikin, menolong kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin, maka itu adalah kemurtadan, ya maka dia menjadi murtad dari agamanya. Berdasarkan firman Allah, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, siapa yang bertawali membantu kaum kafirin untuk melawan kaum muslimin di antara kalian, maka dia digolongkan seperti mereka kaum kafirin. Fahum baina amrain, maka mereka di antara dua hal. Man kana muwalian lahum musaidan lahum muwafiqan lahum ala qitali awliya ila kafara. Ya udah, mereka yang tetap berada di Mekah enggak mau hijrah, maka mereka yang memang bertawali membantu kaum musyrikin, memusuhi kaum muslimin di Badar, membantu mereka, setuju dengan langkah-langkah kafirin untuk memerangi para wali-wali Allah, para sahabat Nabi SAW di Badar, maka mereka ini kafara, menjadi kafir. Yang kedua, waman kana mukrohan, siapa yang dipaksa, walam yarda bidzalik, dia enggak rela ikut perang ke Badar melawan kaum muslimin, wa innama ukriha alaih, karena namun dia dipaksa aja. Faqad asaa bi iqamatihi bainahum, sungguh dia telah berbuat keburukan dengan tetap tinggal di tengah kaum musyrikin. Wa adama bidarihi bil hijrah, enggak mau hijrah dari negerinya. Fakanat iqamatuhu iwasilatan wa dzari'atan ila an kharaja muqatilan wa musaidan li a'da'illahi, maka jadilah tinggalnya dia di negeri Mekah bersama kaum musyrikin itu adalah sarana untuk mereka keluar memerangi kaum muslimin, membantu musuh-musuh Allah memerangi kaum muslimin. Wa bihadza yatabayyanu khatarul iqamati bainal musyrikin, maka berdasarkan hal ini jelaslah bahaya tetap tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin, wal mukhalatah li a'da'illah, bercampur baur dengan musuh-musuh Allah. Wa huwa in sa'adahum wa dhaharahum alal muslimin, karena jika dia menolong, membantu ya mereka kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin, irtada an dinihi wa kafara bidzalik, maka mereka murtad dan mereka kafir. Wa in salima min dzalika, namun kalau mereka selamat dari hal tersebut, tidak mau menolong kaum musyrikin, sarat iqamatuhu wasilatan ila ayu wafiqahum, namun mereka tetap tinggal di negeri kaum musyrikin. terkadang dia bisa keluar murtad dari agamanya karena kaum musyrikin membuat keraguan untuk dia. Ya. Wa da'watihim lahu ilal batil, karena kaum musyrikin yang tinggal bersamanya mendakwahkan kebatilan kepadanya. Wa anwa'il kufr, mendakwahkan berbagai jenis kekafiran kepada dia. Dan banyak sekali kaum muslimin yang ada di Amerika, merekalah yang menjadi sumber sekulerisme, pluralisme. Lihat di Kanada, kampus-kampus Kanada yang berbasis Islam di Chicago Amerika, itulah menjadi tempat kaderisasi, ya, gembong-gembong sekuler liberal ke seluruh dunia, termasuk yang di Indonesia, itu mendapat tarbiyah yang buruk di sana. Nur Khalis Majid, Wallab Sor Abdallah, ya, dan yang lain-lain. Belajar usuluddin, bukan usuluddin, uculuddin, dinnya ucul, lepas. Allah musta'an. Belajar usuluddin di negeri kafir. Dosennya Yahudi. Dosennya Islam tapi pro Yahudi. Ya udah. Ya, mana lagi tadi? Hah? Fawajaba 'alal muslim ayyahdara al-mukhalatata li ada'illah. Maka yang wajib bagi kaum muslimin untuk mewaspadai bercampur baur dengan musuh-musuh Allah. Wa yatamayyazu anhum, mesti membedakan mereka. Wa yabta'idu an makaidihim, menjauhi segala macam tipu daya mereka. Hadaran min syarrihim, dalam rangka mewaspadai keburukan mereka. Wa su'ila Syekh bin Bas juga ditanya, idza hadatsa bil kuffari musibatun, apabila ada musibah yang menimpa orang kafir, hal yajuz lil muslim ayafraha, apakah muslim boleh bergembira akan musibah yang menimpa orang kafir? Kata Syekh, al-musibah allati tanfa'ul al-muslimin yafrahu biha. Nah, musibah yang ada pada orang kafir yang itu bermanfaat untuk kaum muslimin, maka boleh kaum muslimin bergembira atas musibah tersebut. Musibah orang Myanmar yang dibunuhi oleh junta militer, nah kita gembira, rasakan. Kenapa? Itu bermanfaat. Al-jaza min jinsil amal, karena mereka ini rakyatnya memberlakukan kaum muslimin Rohingya sedemikian keji, sekarang Allah balas. Ini rakyatnya, biksu-biksunya diperlakukan sedemikian pula oleh militernya sendiri. Musibah yang menimpa Rohingya, alhamdulillah. Nah, paham gak sini? Baik. Oh, Israel kebakaran, alhamdulillah. Israel gempa, rasain, alhamdulillah. Jangan uturut berdiri. Ya. Pembuat karikatur Nabi, penghina Nabi dibunuh, rasain. Jangan malah pasang bendera Perancis. Ya. Turut berduka, turut berduka, pasang bendera setengah tiang. Dasar PA kayak begini. Hah? Ini orang bodoh kayak begini. La ilaha illallah. Itu kita gembira, rasakan. Ya. Taib. Idza kana fiha naf'un lil muslimin. Itu jika dalam musibah yang menimpa orang kafir ada manfaat buat kaum muslimin. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa rahmati wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya yang demikian itu, maka mereka bergembiralah. Idza kana syai'un yanfa'ul muslimin, adab apabila ada sesuatu hal, musibah yang menimpa orang kafir memberikan manfaat kaum muslimin. Semisal apa? In hazama jaisuhum, ya, pasukan mereka dikalahkan. Ya, semisal pasukan Amerika kalah di Vietnam. Kalahnya sama orang kafir juga. Mau komunis, ya alhamdulillah. Kalau perlu semuanya mati juga enggak apa-apa. Bagus dah itu, ya. Amerika perang sama Rusia, habis dia binasa deh, saling membinasakan, alhamdulillah. Hada'umullahu lil Islam yafrah. Ya. Ya. Nah, apabila Allah memberikan hidayah Islam kepada mereka, seorang muslim bergembira. Qala sa'il, seorang penanya berkata, masalan wa syai zilzal fil Yaban. Misal musibah yang menimpa orang kafir, gempa di Jepang, boleh enggak kita happy gembira? Fa ajaba yafrahu bihi. Ya, silakan aja seorang muslim bergembira dengannya. Wah, ini ya. Ya. Biannahu qad yakunu mau'idatan lahum. Terkadang dengan musibah yang menimpa orang-orang itu, itu menjadi mau'idah buat mereka, pelajaran buat mereka. Wa qad yakunu hidayatan, bisa jadi itu hidayah buat mereka. Ya. Biar mereka kembali, ya. Jangan nyembah matahari terus. Ya. Wa qala Syekh Bin Baz juga berkata, amma idza qala, adapun jika seorang berkata, laisa bainana wa bainal yahud syai'un. Ya, oh enggak ada apa-apa kok antara kita dengan Yahudi. Kalau ada orang yang berkata demikian, bal ja'al Qur'anul Karim bidakwa mahabbatihim, fahada kufrun waridatun. Bahkan dia mengatakan, oh justru di Quran ya, mengajarkan, mengajak, ya, menyeru untuk mencintai mereka. Maka orang ini kafir, murtad. Kayak orang mengatakan ya, di televisi, oh itu semua mukmin itu bersaudara, apa? Semua orang umat beragama itu bersaudara. Pakai dalil, innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman adalah bersaudara. Majusi beriman dengan agama majusinya. Orang Yahudi beriman kepada Yahudinya. Nasrani beriman pada Nasraninya. Orang Hindu beriman pada Hindunya. Kita sama-sama orang yang beriman. Bersaudara. Wah, ini PA ini. Allah musta'an. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wala tajidanna ashaddan nas adawatan illadzina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Maka engkau akan mendapati orang yang sangat keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Fa bainana wa bainahum adawatun azimatun. Kan memang jelas ada di antara kita dengan mereka permusuhan yang dahsyat. Wa man yaqul, dan siapa yang mengatakan innad-dina wahidun, agama ini satu kok, semua sama. Fahada dolun mudilun kafirun, maka dia sesat menyesatkan kafir. Fal yahud min akfarin nas wa adallihim wa akhbathihim wa ashaddihim adawatan lil muslimin. Ada footnote yang belum dibaca ya? Footnote nomor berapa itu? Nomor 3. Sebentar. Ya. Maka orang Yahudi adalah orang yang paling kufur, paling sesat, paling buruk, paling dahsyat permusuhannya terhadap kaum muslimin. Lihat di footnote dari Syarah Kasbus Syubhat Syekh Bin Baz. Wa yadullu al-farah, yaitu bolehnya gembira atas musibah yang menimpa kaum kafirin apabila musibah tersebut ada keuntungan manfaat untuk kaum muslimin. Yadullu al-farah marwah muslim, yang menunjukkan akan bolehnya gembira atas musibah yang menimpa kafir ini, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala kana rajulun minal musyrikin qad ahraqal muslimin ai askhana fihim. Dahulu ada seorang pria dari kalangan musyrikin yang dalam peperangan dia ini ahraqa, di membakar, artinya dia membantai banyak kaum muslimin. Nah, dan hal ini askhana fihim, ini benar-benar melemahkan kaum muslimin. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas terkenal sebagai jago panah. Irmi. Ya. Bidak abik wa ummi. Ya. Panah dia wahai Sa'ad. Ya. Ha. Itu ungkapan orang Arab ya. Ibuku dan bapak, ibuku bapakku sebagai tebusannya, itu ungkapan aja orang-orang Arab. Bukan maknanya demikian. Qala, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, fanaza'tu lahu, maka saya cabut bisahmin, panah busur buat mau bidik si kafir ini. Laisa fihi naslun. Ya, yang busurnya ini, apa panahnya ini yang enggak punya mata, mata panahnya. Fa asabtu janbahu, maka saya mengenai bagian, satu bagian tubuh si kafir ini. Fasaqata, dia pun jatuh rubuh. Fan kasyafat auratuhu, hingga auratnya itu terbuka. Fadahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun tertawa. Hatta nadartu ila nawajizi, sampai aku melihat ke gigi gerahan beliau. Ya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, fadahika, Nabi tertawa, itu ai farahan biqatlihi. Ya. Karena Nabi gembira akan terbunuhnya musuh Allah tadi. La linkisyafi, bukan karena aurat si musuh Allah tadi tersingkap, bukan. Ya. Wa qala, dan Syekh Bin Baz juga berkata, mahabbatul kufar wa i'anatuhum ala batilihim wa ittikhaduhum ashaban wa akhdanan Ya, wa nahu dzalik, mencintai orang kafir, membantu mereka kebatilan mereka, menjadikan mereka sebagai sahib, sebagai akhdan. Akhdan itu jamak dari khidnun. Khidnun sama maknanya sahib juga. Menjadikan mereka sebagai sahib, menjadikan mereka sebagai teman, jamaknya akhdan. Akhdan ya mufradnya khidnun. Dan semisalnya min kabairi dzunub, termasuk di antara dosa-dosa besar, wa min wasail kufri billah, dan termasuk ya wasilah menuju kekufuran. Fa in nasarahum ala muslimin wa sa'adahum lidal muslimin, apabila dia menolong mereka kafirin ini, yang dia mencintai kafir ini ya, membantu mereka untuk melawan kaum muslimin, fahadahu huwa tawalli, inilah bentuk tawalli, wa huwa min anwa'ir riddah, dan inilah salah satu di antara bentuk kemurtadan anil Islam berdasarkan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Udah berlalu ya ayatnya. Dan Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulahu, engkau wahai Nabi tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, namun dia berkasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu abahum, au abanahum, au ikhwanahum, au isyaratahum, walaupun orang-orang tersebut adalah bapak mereka, anak mereka, saudara mereka, atau kerabat mereka. Ya. Waqala, dan Syekh bin Bas berkata, al-hukumatu al-muslimatu, pemerintah muslim, ya, alaiha antandura fil maslahati lil muslimin, dia mesti memperhatikan maslahat kaum muslimin dalam hal ini. Waqatu inu ba'da duwali al-kafirati, terkadang sebagian negeri muslim malah membantu sebagian negeri-negeri kafir. Ya, lihat tuh di footnote ai fi ghairi harbin. Ya, negeri kafir yang tidak terlibat perang dengan dia. Wala mudhahara lahum 'alal muslimin. Ya. Dan juga tidak membantu orang kafir tadi untuk melawan kaum muslimin. Balil i'anatu, namun negeri muslim membantu negeri kafir ini limaslahatil muslimin, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Limaslahatil kaum muslimin amatan, secara umum. Kafakil asra, semisal membebaskan tawanan kaum muslimin, au dafi syarri aduwin, atau menolak ya keburukan musuh yang akbar, min duwalil kafiratin ukhra, dari ya negeri-negeri kafir yang lain. Ya. Dia membantu negeri kafir ya, agar negeri kafir ini membantu dia untuk melawan kaum kafir yang lebih parah. Nah, itu boleh. Ya. Waqatu inu ba'da ad-duwala ba'da ad-duwali al-kafirati idza kana fihi maslahatun lil muslimin, apabila memang terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin, wadafun li aduwin aktsara ya wa syarra aktsar ya. Dan dalam rangka menolak musuh yang lebih banyak ya, dan juga dalam rangka menolak syarrin aksar, keburukan yang lebih banyak. Fa'ala waliyil amr, maka wajib bagi pemimpin ayat taqiyallaha, ayat taqiyallaha, untuk bertakwa kepada Allah, wa yajtahida fi sarfil mal, dan bersungguh-sungguh dalam menggelontorkan harta kaum muslimin, fi wajhi ya, dalam mengharapkan wajah Allah ya, untuk hal ini demi kemaslahatan kaum muslimin, sawaun ma'al muslimin au ma'a ghairil muslimin, apakah ya terhadap kaum muslimin atau selain kaum muslimin. Fa'alaih, maka wajib bagi si pemimpin, ayan dura fil maslahati al-amati lil muslimin, untuk melihat, memperhatikan kemaslahatan ya secara umum bagi kaum muslimin. Wala mani'a min ayad fa'a ad-darara al-akbara wasyarra alladhi yukhsha minhu bimalin yadfa'uhu li'ada'illah yattaqi bihi syarrahum, dan tidak mengapa dia mencegah kemudaratan yang lebih besar, keburukan yang dikhawatirkan, dengan dia mengeluarkan harta yang dia gelontorkan untuk melawan musuh-musuh Allah yang dia takutkan keburukannya. Idza kana sadiran, apabila niat hal tersebut muncul, an niyatin salihatin, dari niat yang benar ya, wa an qasdin salihin, dari tujuan yang baik, wa an nadharin fil masalih, dan juga karena memperhatikan kemaslahatan. Cukup ya. Ya, nanti kita lanjut berikutnya insyaallah. Wujubut tanasur ya, dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.